Wa in qala ahaduhuma abi a'taqa hadha wa qala al-akhar bal hadha. Ini berselisih ya. Dua orang anak ini berselisih. Anak pertama bilang, ayahku membebaskan budak ini. Yang kedua berkata, tidak, yang dibebaskan budak ini. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka ataqa sulutu kullin minhuma. Bebas sepertiga dari keduanya. Jadi budak pertama bebas sepertiga, budak kedua bebas sepertiga. Iya. Wa kana li kulli ibnin sudus alladhi i'tarafa bi itqihi wa nisful akhar. Dan setiap anak diambil seperenam dari budak yang dia katakan itu bebas. Jadi A misalnya, dua anak ini. Ada budak A, budak B. Anak pertama bilang, budak A yang bebas, kata ayah. Anak kedua bilang, tidak, yang bebas budak B. Ya, maka budak A bebas sepertiga, budak B bebas apa? Sepertiga. Milik anak pertama yang mana? Dari budak A, si anak hanya memiliki seperenamnya saja. Anak kedua memiliki seperdua dari budak yang pertama. Dan dari budak yang kedua, si anak yang pertama memiliki seperdua, dan si anak yang kedua memiliki seperenam. Jelasnya? Karena itu yang dia bebaskan, maka dia harus mendapatkan seperenamnya saja. Baik. Kemudian kata beliau, wa in qala sani abi ataqa ahaduhuma la adri minhuma ukriya bainahuma wa qamatil qur'a maqama ta'yinihi. Ya, kalau misalnya yang kedua berkata, saya tidak tahu yang mana yang dibebaskan oleh ayahku. Ya, dia tidak tahu, maka di pun di antara keduanya. Nah, dan yang mana undian keluar, itulah yang diberikan. Baik, selesai sudah pembahasan tentang ta'arud ad-da'wa. Ini contoh-contoh aja semuanya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kitabatul qadhi. Ya, dalam kitabatul qadhi ini ada 7 pembahasan. Yang pertama definisi kitabil qadhi, penulisan qadhi. Ya. Kitab al-qadhi itu artinya apa yang ditulis oleh qadhi yang dia putuskan padanya keputusan. Nah, yang dia putuskan padanya keputusan. Sebab qadhi kadang dia menulis tulisan, dia sudah putuskan sebuah, ada dua orang berselisih, dia sudah putuskan keputusan. Dua orang ini tidak berasal dari negeri itu, dia dari negeri seberang. Misalnya, atau dari kota lain. Maka si qadhi menulis surat ke qadhi yang berada di kota mereka berdua, bahwa ini yang dia putuskan. Dan kadang, ya, si salah seorang itu menulis di qadhi, sebuah masalah, qadhi tulis keputusan yang nanti akan dilanjutkan di qadhi di kota yang lainnya. Nah, ini penulisan qadhi ya, yang dimaksud. Nah, dan ini dulu penting pembahasan penulisan qadhi ini. Ya, tapi sekarang ini enggak, masalah ini sudah lebih mudah lagi sebab bisa diteks-kan. Ya, dia bisa kirim pakai surat. Ya, apa yang ditetapkan oleh qadhi dimanapun dia berada bisa sampai dalam masa yang sangat singkat sekali. Iya. Bahkan itu bisa dia takkid nanti dengan dia telepon bahwa benar itu adalah keputusan saya. Jelas ya? Baik. Jadi ini beberapa hal di sini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah berkaitan dengan tulisan qadhi. Kemudian beliau jelaskan di sini beberapa hal. Yang pertama tentang jatuhkan ponis terhadap pihak yang tidak hadir bila penuntut memiliki bayyinah. Kata beliau, yajuzul hukmu alal ghaib idza kanat lil mudda'i bayyinah. Boleh memberi hukum kepada orang yang ghaib tidak hadir kalau mudda'i memiliki bayyinah. Nah, ini keadaan memberikan hukum kepada ghaib ini harusnya di kondisi apa namanya? Tidak ada jalan lain lagi saja. Kalau memang di kondisi tidak ada lagi jalan, ya, maka boleh saja. Tapi kalau asalnya bisa dihadirkan dua-dua, harusnya qadhi tidak boleh memberi hukum kecuali dua-duanya apa? Dua-duanya hadir. kecuali dua-duanya hadir. Tapi kalau di kondisi dua-duanya tidak bisa hadir, ya, maka diperbolehkan ya, qadhi untuk memberikan hukum bagi siapa yang memiliki bayyinah. Kemudian kata beliau, "Wa mata hakama ala ghaibin thumma kataba bi hukmihi ila qadhi baladil ghaib lazima qubuluhu wa akhadha al mahkumu alayhi bihi." Ya, maka kapan dia telah memberi hukum kepada seorang yang gaib, dijatuhkan hukum kepada si gaib. Dia harus menanggung begini dan begini. Kemudian si qadhi menulis tulisan kepada qadhi di negeri tempat si gaib itu berada. Maka tulisan itu wajib diterima oleh qadhi itu, qadhi di negeri si gaib, dan si gaib tersebut wajib untuk menerima keputusan. Iya. Wajib untuk menerima keputusan. Nah. Iya. Nah, ini dasarnya memang karena keputusan melalui penulisan itu syah ya. Di dalam Al-Quran ada di penyebutan kisah apa? Tulisan Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menulis rasail-rasail kepada para pemimpin-pemimpin Arab, keputusan-keputusan beliau. Menunjukkan hal tersebut boleh dan berlaku. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ya, terangkan tentang persyaratan dua saksi dalam kebenaran tulisan qadhi. Kata beliau, "Wala yathbutu illa bi syahidaini adlaini yaqulani," dan tidak syah kecuali dengan dua saksi. Di mana dua saksi yang adil ini berkata, "Qara'a alaina," si qadhi telah membacakan kepada kami, atau "Quri'a alaihi bi hadratina," dibacakan surat itu kepada qadhi dan kami juga hadir. Faqala ishada ala anna hadha kitabi ila fulan aw ila man yasiru ilayhi min qadatil muslimin wa hukamihim. Dan si qadhi berpesan kepada kami berdua, hendaknya kalian mempersaksikan, kalian berdua mempersaksikan bahwa ini tulisan memang betul tulisanku kepada si fulan atau kepada siapa yang dituju dari para qadhi kaum muslimin dan hakim-hakim mereka. Iya. Baik. Jadi ini pendapat Ibnu Qudamah ya, disyaratkan ada dua saksi. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak disyaratkan dua saksi. Yang penting tulisan si qadhi diketahui dan tanda tangannya apa namanya ada serta stempelnya ada, maka itu sudah cukup. Karena tidak ada dalil yang kuat menunjukkan harusnya ada saksi. Dan ini pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya. Dan sekali lagi ini sekarang masalah ini tidak terlalu penting. Apalagi saksi untuk masa sekarang. Si qadhi cukup dia tulis tanda tangan ya, distempel, dia tanda tangan, dia pastikan bahwa ini hukum dia, dipekskan, dia pastikan dengan telepon, ya, selesai. Maka ini sudah kuat. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Fa in mata al-maktubu ilaihi aw uzila fa wasala ila ghairihi amila bihi." Kalau misalnya qadhi yang dituju, dia meninggal. Qadhi yang ditujukan tulisan itu kepadanya meninggal. Atau sudah diganti. Iya. Lalu tulisan itu sampai kepada qadhi yang baru. Maka qadhi yang baru hendaknya beramal dengan hal itu. Sebab dia menduduki posisinya. "Wa immatal katib au uzil ba'da hukmihi jaza kubul kitabihi." Tapi kalau misalnya qadhinya sudah meninggal, qadhi yang menulis meninggal, atau sudah diganti, iya, setelah dia memberikan hukum, kalau ingin diterima tulisannya boleh saja. Sebab itu memang hukum yang sudah dia tulis boleh diamalkan. Nah, baik. Nah ini tentunya posisi penulisan kitab qadhi ini. Kalau qadhinya hidup dalam satu wilayah yang sama. Di bawah pimpinan negara yang sama. Tapi kalau beda negara tidak mungkin ya ini terjadi. Iya. Kecuali di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah akad-akad internasional. Ada memang hal-hal akad-akad sifatnya internasional, berlaku internasional. Ini ya memang berjalan ya. Kalau ada kaitannya dalam hal itu, tidak ada masalah. Ya, penulisan di situ syah saja. Kemudian terakhir di sini tentang penerimaan tulisan qadhi dalam hudud dan qisas. Apakah diterima atau tidak? Ibnu Qudamah berkata, "Wa yuqbalu kitabul qadhi fi kulli haqqin illa al-hudud wal qisas." Diterima tulisan si qadhi pada setiap hak kecuali dalam hudud dan qisas. Kecuali dalam apa? Hudud dan qisas. Karena di hudud dan qisas Ini perlu pemastian lebih mendalam. Ya, karena itu tidak diterima. Baik, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa diterima seluruh tulisan qadhi, termasuk dalam hudud dan qisas. Dan ini pendapat Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, dan pendapat ini apalagi di masa sekarang, ini lebih mudah lagi. Walaupun si qadhi sudah menjatuhkan keputusan dalam hudud sekalipun, dalam qisas sekalipun, tidak ada masalah. Ini berlaku dengan sangat kuat. Tidak ada masalah. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang tulisan qadhi. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang qismah. Ya, tentang pembagian. Baik. Kata beliau, babul qismah. Bab tentang qismah, pembagian. Ya, qismah ini, kalau berbicara tentang pembagian, pembagian itu di banyak tempat ya sebenarnya. Ya, ada pembagian di udhiyah, ada pembagian di faraid, ada pembagian di masalah syarikat, ada pembagian di wasiat. Hanya saja di sini dimasukkan oleh Ibnu Qudamah, para fuqaha memasukkan di pembahasan qadha, karena qadhi ya selalu memerlukan ada apa? Qasim, ada orang yang membagi di sisinya. Ahli di dalam membagi. Jadi kalau ada yang berhukum kepadanya, ya orang yang pandai membagi ini apa? Membagi apa yang harusnya dibagi. Nah, dan qismah pembagian ini adalah hal yang dimaklumi ya, dasar pensyariatannya. Iya. Allah firman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba." Apabila ulul qurba menghadiri qismah pembagian. Dan masalah syuf'ah kemarin, Nabi membagi ya pada syuf'ah. Nah, secara umum pembagian adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Ya, dan pembagian itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wahiyya nau'an, ada dua jenis pembagian. Ada qismah ijbar namanya, pembagian cara paksa. Dan ada qismah tarabi, qismah salin ridha. Qismah ijbar, qismah yang sifatnya paksa, yang harus dibagi. Apa itu? Kata beliau, wahiyya qismatu ijbar wahiyya ma yumkinu qismatuhu min ghairi dararin wala raddi iwadin. Qisma ijbar adalah apa yang mungkin untuk dibagi tanpa ada darar, tanpa membayar ganti. Iya. Jadi kalau sudah bertikai A dan B, diputuskan dibagi, barang yang dipertikaikan bisa dibagi. Kalau dibagi tidak ada yang berbahaya. Kalau dibagi tidak harus dikatakan, oh ini pulang, kamu harus, ini lebih, harus kamu tambah lebihnya. Jadi kalau memang bisa dibagi, nah ini harus dibagi, ijbar dibagi. Jelas ya? Kapan dibagi? Idza talaba ahadus syarikaini qismahu. Kalau dua orang yang bersyarikat itu memang minta untuk dibagi. Ya. Jelas ya? Nah, ini tidak harus ya di masalah dia datang menuntut saya. Kalau misalnya ada orang bersyarikat, ya kemudian kawan syarikatnya mau keluar. Yang satunya tidak rela, saya tidak mau kalau kamu keluar. Ya, si kawannya berkata, saya harus keluar. Ya. Kawannya tidak mau, akhirnya diangkat ke pengadilan. Pengadilan memutuskan, sudah. Ya. Dia boleh keluar. Sebab haknya untuk keluar. Maka diminta pengadilan untuk membaginya. Maka dibagi oleh pengadilan. Nah, ya, salah seorang meminta ya bagi, fa'bal akhar, yang lainnya menolak. Ajbarahul hakimu alaihi, maka hakim pun memaksanya. Idza thabata indahu milkuhuma bibayyinah, apabila telah syah kepemilikan mereka berdua dengan bayyinah di situ. Iya. Fa in aqarra bihi lam yujbar al mumtani alaihi. Kalau yang dilarang memaksa, apa namanya, dia menerima, iya, dia telah menetapkan, maka yang apa namanya, yang menahan ini tidak dipaksa lagi terhadapnya, tidak dipaksa lagi, karena ini sudah selesai ya, artinya sudah selesai urusannya. Baik. Kemudian kata beliau, wa in talabaha fi hadhihi al-hala qusimat bainahuma.